Oke, bos. Baik, bos. Bagus lo, bos. Berbaju berlente, bergaya wibawa, penampilan bermanis bahasa, matikan saingan kecilian. Persoalan yang macet, persoalan yang ruwet, muka digereskan. Yes, boss. Dengan segala gaya upaya, gaya hidup aristokrat tetap dijaga. Inilah kenikmatan, inilah kesuksesan, inilah kerakusan, inilah keberhasilan hidup di dunia. Oh, semua bisa beres, kadang merasa menghidupi orang-orang menjadi mabok. Mana daratan? Asik, toh? Ya, bos. Bos harus selalu senang dan menang. Kesuksesan, inilah kerakusan, inilah keberhasilan hidup di dunia. Oh, semua bisa beres, kadang merasa menghidupi orang-orang menjadi mabok. Mana datang? Asik toh? Asik. Bos harus